Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, segala kesyukuran sama dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kita rezeki daripada mana yang tidak kita sangka-sangkakan, yang telah menghidupkan kita. Dan semoga Allah SWT mengarah kita di dalam keredaannya, dalam iman dan Islam, dan juga memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita terus menerus berusaha untuk menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah SWT, sebagai tanda Allah SWT inginkan kebaikan untuk kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah, kita sedang membaca ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah berkenaan dengan masalah haji, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita agar mengikut orang ramai ketika keluar daripada Arafah, dan agar kita menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita agar beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas ibadat-ibadat kita itu. Wastaghfirullah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Pengasih. Innallaha Ghafurur Rahim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitab terjemahan ke surat 323, kita ayat yang ke-200 hingga ke-203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadat hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, atau berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian di akhirat." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terhitung, barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Jadi ayat ini menyambung firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan ibadat haji, iaitu setelah kita keluar daripada Mina ataupun daripada Muzdalifah, kita keluar ke Mina, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dengan firman ini, ayat-ayat ini. Kita akan lihat akan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam ayat suci ini, yang kita uraikan insya-Allah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa idza qadaytum manasikakum." Maka apabila qadaytum, artinya kamu telah menyelesaikan ibadat haji. Jadi itu asal maknanya qada, maknanya kita telah kerjakan, kita telah laksanakan, kita telah selesaikan. Itu asal maknanya dalam bahasa Arab. Tetapi kadang-kadang di dalam istilah fiqh, ulama fuqaha ini mereka membezakan antara kalimat qada dan kalimat ada. Jadi kata mereka, kalau kalimat ada, iaitu kita laksanakan pada waktunya. Kalau kalimat qada, kita telah qada solat ini contohnya, maka kita telah selesaikan juga, tapi di luar waktunya. Baik. Jadi dari sudut bahasa, ia merangkumi kedua-duanya. Dan asalnya kita lakukan sesuatu, setakat itu saja. Biasanya pada waktunya cukup syaratnya. Fa'idha qabaitum, apabila kamu telah selesai manasik kamu. Manasik adalah jamak ataupun plural untuk mansab. Jadi ini adalah daripada bahasa Arab masdar ataupun sandaran mimi, yakni ada mim kat depan. Jadi maknanya dia adalah nusuk. Nusuk itu daripada sudut bahasa artinya ibadat. Itu asal. Tetapi ibadat apa? Maka di dalam syariat, nusuk manasik ini banyak digunakan dalam dua ibadat yang khusus. Apa dia? Kalau sebut manasik, adakah dia maknanya solat? Adakah manasik maknanya puasa? Selalu kalau sebut manasik maknanya apa? Haji, ibadat khusus iaitu haji dan umrah. Ada lagi tak? Kalau disebut manasik, nusuki, maknanya lain, ibadat yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solat tu, wa nusuki dan nusuk tu, dan hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Rabb kalian alam. Jadi takkanlah nusuk itu bermakna solat, sebab solat dah disebutkan. Dia pun makna nusuk di sini, kemungkinan dia adalah haji, kemungkinan juga dia adalah sembelihan. Ada kaitan dengan apa? Dengan sembelihan kurban. Jadi ada makna ada nasikah, ada satu sembelihan yang ulama panggil sebagai nasikah. Yang penting maknanya sembelihan. Jadi dalam hal ini, fa'idha qadaitum manasikakum, apabila kamu telah selesai manasik kamu, yakni ibadat apa? Haji dan umrah kamu, yakni perkara yang terdapat dalam ibadat haji. Sebab ini sedang membahaskan tentang masalah haji. Baik, apa dia? Fadhkurullaha, hendaklah kamu mengingati Allah. Jadi ada perintah, selepas kamu selesaikan manasik haji, dah kamu boleh rehat. Tak ada. Kamu boleh pergi hotel, pergi shopping kat bawah nanti. Belilah kapet, belilah sejadah, belilah capal, tumpuk, jubah dan lain-lain lagi. Yang tak pakai abaya pun beli abaya. Belilah musah banyak-banyak, dekatkan, beli kurma banyak-banyak. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Fadhkurullah, maka hendaklah kamu mengingati Allah. Padahal ini selepas apa ni? Selepas kita banyak-banyak sebut nama Allah. Sebab dalam manasik, dalam ibadat, itulah waktu yang paling banyak kita ingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan lidah kita, dengan perbuatan kita, dan juga dengan hati kita. Oleh kerana biasanya bila selesai ibadat, maka kita ada, kita katakan slack lah, ada mundur sikit dalam kita punya zikrullah. Allah ingatkan kita selepas manasik haji ni secara spesifik, hendaklah kamu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu datang membawa apa? Mau'izah hasanah, peringatan yang baik. Jadi kadang-kadang Al-Quran datang terus perintah, ini halal, jangan lakukan ini. Kadang-kadang dia bawa cerita, dan sebalik cerita tu ada apa? Ada pengajaran-pengajaran yang berguna. Kadang-kadang disebutkan tentang nikmat bagi orang-orang yang melakukan sesuatu amalan, dan disebutkan azab bagi orang yang melakukan sesuatu perkara ataupun larangan. Dan kadang-kadang diberikan nasihat-nasihat. Bila kamu selesai manasik, hendaklah kamu menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhkurullah. Apa makna zikrullah? Ha, tu dia. Ini isu paling besar sekarang ni. Adakah zikrullah maknanya kita buka mulut kita, dengan lidah kita, kita keluarkan suara, kita sebut Allah, Allah, Allah, Allah. Adakah itu makna zikrullah? Baik. Daripada sudut bahasa lagi, pasal Quran turun dalam bahasa Arab yang nyata, bilisanin Arabi mubin, tak mungkin kita tafsirkan dengan bahasa Melayu atau Jawa. Kita mesti tafsirkan juga dengan bahasa bahasa Arab. Jadi orang Arab kata zikir maknanya ingat, dan juga maknanya sebut. Dia maksud sebut ini asalnya sebut dengan lidah. Orang tak kata awak sebut dalam hati. Kalau sebut dalam hati, biasanya dia akan letakkan apa? Qaid. Maknanya dia akan letakkan, dia sedang sebut dalam hati. Kalau cakap sebut je, dia dalam zikir je, maknanya apa? Dia sedang zikir dengan lidah dia. Itu asal. Macam bercakap kalam, berkata-kata. Asal bila kita kata berkata-kata, orang Arab ke bukan orang Arab, maknanya apa? Dia sedang bercakap yang kita boleh dengar suara. Tapi kita tahu ada lagi satu jenis berkata-kata, itu berkata-kata dalam dalam hati kan ada. Tapi kalau disebutkan secara mutlak, dia sedang berkata-kata, maknanya mesti apa? Dengan suara. Tapi kalau disebutkan dia berkata-kata dalam hati, ada kait, ada ada ikatan kat situ, maka dia baru balik kepada makna tersebut. Ini sama juga dengan zikir. Fadkurullah maknanya mesti apa? Sebut dengan suara. Jadi mesti dikeluarkan dengan lidah. Dan Allah SWT perintahkan untuk menyebut Allah, zikrullah. Tapi cara nak zikrullah ini, adakah setiap orang pandai-pandai fahamlah macam mana nak zikrullah? Ataupun tak, kita mesti lihat contoh macam mana sepatutnya seseorang itu berzikrullah? Jawabnya tentulah yang kedua. Kita kena lihat contoh macam mana zikrullah itu. Kalau kita diserah ataupun diserahkan kepada kita untuk fikir-fikirkan macam mana nak zikrullah, atau macam-macam nanti yang keluar, hu-hu-hu dan sebagainya semua ada. Jadi Rasulullah SAW, orang yang pertama yang dapat wahyu ni, betul ke tidak? Ada orang lain dapat wahyu ni sebelum Rasulullah? Tak mungkin. Jadi dia first kali yang dapat wahyu ni. Dan sahabat-sahabat golongan yang second. Bagaimana mereka tangani ataupun sikapi perintah-perintah macam ini, perintah zikrullah? Maka kita dapati terdapat cara tertentu untuk mengingati Allah dengan lidah. Jadi ada lafaz-lafaz tertentu yang kita namakan al-azkar, zikir-zikir, yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yang diajar pada para sahabat. Tidak ada. Jadi bukan sebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bukan. Ini bukan dalil. Tapi Rasulullah SAW akan sebut La ilaha illallah wahdahu la syarika la tambah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi SAW akan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dalam apa ni? Dalam konteks haji, dalam ayam ayam tashrik, hari-hari tashrik. Itu memang zikir yang yang warid. Baik. Dan ada di sana beberapa tambahan yang kita selalu dengar waktu hari raya haji dan sebagainya. Yang penting asalnya adalah untuk membesarkan Allah SWT. Di dalamnya terdapat zikir-zikir. Dan yang sebaik-baik zikir adalah yang mengandungi tauhid kepada Allah SWT. Baik, itu perintahnya, fadkurullah. Tetapi kita tahu zikir saja dengan lidah bukan dituntut dalam Islam. Yang dituntut adalah juga kita mengingati Allah SWT dengan dengan hati kita. Tak guna kita khayal, kita pegang tasbih ke apa semuanya, jalan sana jalan dengan tasbih, terbobol-bobol mulut dia kumat kamis dan sebagainya. Hati kita lalai daripada zikir, sebab Allah SWT larang orang yang lalai daripada mengingatinya. Wala takun minal ghafilin. dalam surah Al-A'raf, jangan kamu jadi termasuk orang-orang yang lalai. Jadi juga mesti dengan hati. Tapi kena usahakanlah kita punya apa tu, hati kita bertepatan dengan zikir yang kita bacakan. Dan ini tak mungkin kita lakukan kecuali dengan kita faham tafsiran ataupun makna zikir yang kita baca. Lagi banyak kita faham tentang makna-makna zikir tersebut, tentang makna la ilaha illallah, tentang makna selawat itu, maka lebih kita dapat apa? Khusyuk, dapat tadabbur. Nah, itu satu. Kemudian kalau itu kita dah lakukan tapi kita tidak berzikir dengan anggota badan kita, tidak ingat Allah SWT dalam perintah dan larangan, adakah kita telah berzikir? Zikir bagus, khusyuk macam nak apa. Tapi bila azan, dia tak nyaut pun. Bila time solat, dia buat bodoh. Larangan dia buat aja. Adakah orang ni ahlu zikir? Ahlu fikir agaknya dia ahlu zikir. Jadi maknanya apa? Fadhkurullah, merangkumi semua tiga-tiga perkara tersebut. Mengingat Allah SWT dengan lidah, dengan hati dan dengan anggota perbuatan, anggota badan. Baik, tetapi Allah SWT bukan setakat suruh kita ingat Allah SWT saja lepas kita buat haji. Allah kata kadzikrikum aba'akum au asyadda zikra. Zikirlah kepada Allah seperti kamu berzikir ataupun mengingati bapa-bapa kamu, ataupun lebih banyak daripada itu, atau lebih kuat daripada itu. Jadi bukan semata-mata berzikir saja, macam melepaskan batuk di tangga, tapi zikir yang apa? Yang seperti kamu mengingati bapa-bapa kamu. Aba maknanya bapa, dan yang atas dia. Atas dia apa? Datuk, datuk apa lagi, moyang dan apa lagi. Maka timbul persoalan, kenapa Allah SWT suruh kita ingat Allah seperti kita ingat bapa-bapa kita? Apa munasabah dia? Jadi ini tak mungkin kita faham tafsirnya melainkan kita lihat kepada kepada sebab turun ayat ini, yang mana disampaikan oleh ulama-ulama tafsir. Tak mungkin kita faham dah sampai sini je, dah tak boleh pakai bahasa tu. Tadi kan kita pakai bahasa Arab kan, sekarang dah tak boleh pakai bahasa. Kita nak kena lihat kepada apa ni, ilmu tafsir. Antaranya adalah sababun nuzul, sebab turun ayat ini, kata Ibn Kathir rahmat Allah, dan lain-lain lagi. Bahawa orang-orang Arab jahiliah dulu pun buat haji. Bila habis tadi keluar daripada Arafah, maka mereka akan menyebut-nyebut perbuatan-perbuatan yang mulia yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan nenek moyang mereka ni sama ke tidak orang-orang Arab ni? Taklah, saya nenek moyang, awak nenek moyang, tak sama ke? Jadi kalau saya sebutkan perkara-perkara baik yang nenek moyang saya buat, awak akan sebutkan perkara lain kan? Sebab nenek moyang awak buat lain benda. Nenek saya, nenek moyang awak buat lain benda. Dan orang Arab, tiap kabilah ada nenek moyang dia. Jadi kalau dia Bani Abdul Muttalib, dia sebutkan apa yang Abdul Muttalib buat lah. Kalau dia Bani Umayyah, apa yang orang apa ni Datuk Umayyah dia buat, dan seterusnya. Masing-masing ada dia punya apa? Dia punya perbuatan-perbuatan dia baik. Antaranya apa? Oh, bapa aku ni, nenek moyang aku ni dulu adalah banyak beri makan pada orang, banyak tolong orang. Mulakan tetamu dia sebut-sebut, dia sebut-sebut. Selepas dia buat haji. Kadang-kadang dia selitkan dengan apa tu? Dengan permintaan, dengan doa. Jadi mulalah masing-masing apa tu? Bertarung. Ada competition kat situ, nak membangga-bangga dengan perbuatan nenek moyang mereka. Baik, jadi tentu ini adalah adat yang perlu dibatalkan oleh Islam. Apa kena-mengena dengan perbuatan nenek moyang kamu? Sekarang kamu dah lepas buat haji, hendaklah kamu ingat siapa? Allah SWT. Kerana itulah kamu datang buat haji. Baik, hendaklah kamu ingat Allah SWT seperti kamu mengingat bapa-bapa kamu. Bahkan dalam satu tafsiran, dengan peringatan, dengan zikir yang lebih kuat. Asyad maknanya kuat. Jadi ada pembahasan sedikit tentang tafsiran au di sini. Au asyadda zikra, atau dengan zikir yang lebih kuat. Adakah au ni maknanya atau? Maknanya sama ada kamu ingat Allah seperti kamu ingat bapa-bapa kamu, ataupun kau tak mau, kamu ingat Allah SWT dengan yang lebih kuat. Sebab itu asal makna kalimat au. Ada yang mengatakan bukan ini makna dia. Bahkan kita mesti ingat Allah SWT lebih daripada kita ingat bapa-bapa kita. Sebab ni masalah apa ni? Mengibad beribadat pada Allah SWT, mana kita boleh samakan kita punya zikir dengan bapa-bapa kita dengan kita punya zikir kepada Allah SWT. Jadi mesti lebih zikir Allah pada Allah SWT, mesti kuat, lebih kuat, lebih lebih tinggi, lebih lebih banyak. Jadi makna au di sini adalah bal, bahkan dengan lebih kuat. Tapi kata ulama au ni makna atau di sini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang seperti ini. Bagaimana dalam surah Saffat tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, selepas dia masuk dalam apa tu, dalam perut ikan apa, put, ikan paus ke ikan apa, ikan besar yang boleh muat dia. Dan sebelum itu kenapa dia masuk dalam ikan paus tu? Tak mantu, tak ada sarkis. Dia sepatutnya, Nabi Yunus AS sepatutnya kena seru kaumnya pada Allah SWT. Dia seru, dia pun ajak, dia dakwah. Tapi kaumnya tak mau, tak mau ikut. Jadi dia geram, dia marah. Dia marah, dia tinggalkan kaumnya. Naik kapal. Di tengah-tengah lautan itu, maka datang satu taufan yang besar. Dan mereka dah cuba apa-apa pun, mereka buang semua barang-barang besar semua, tetap tak apa ni, tak tenang juga, tak selamat juga. Jadi mereka katakan, kita mesti apa? Kita mesti undi. Siapa nama dia keluar, dia mesti dicampak keluar daripada kapal ini, baru selamat. Kita tahu bahawa ni bukan syariat kita. Syariat kita boleh kita buat macam tu. Boleh campak orang keluar daripada, maknanya kita bunuh dia lah, sama dengan kita bunuh dia. Boleh kita pakai kaedah, kita campak satu orang, kita binasakan satu orang untuk selamatkan yang ramai. Kan ada masalah ramai yang kita kena jaga, kan? Sampai keluar kaedah-kaedah. Jaga tak ada ulama kata boleh. Dalam syariat kita, satu alim pun kata, tak akan kata bahawa boleh kita buat macam tu. Itu kalau ada dua orang atas perahu yang sesat di tengah lautan dah berhari-hari, satu daripadanya sakit, lepas tu mati, tinggal satu orang. Ikan tak ada, bukan ikan tak ada, tak boleh tangkap ikan kat dalam. Yang ada cuma apa, bangkai apa? Bangkai kawan dia. Boleh tak dia punya sikit? Sikit je lah. Bukan untuk kenyang, untuk apa, hilangkan apa? Bukan hilangkan lapar, hilangkan lapar yang hampir mati sebab darurat. Ambil mata dia sikit ke? Ada ulama kata boleh? Tak boleh. Sama ada mayat orang Islam ke mayat orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kehormatan mayat. Walaupun dia bukan, kalau dia bukan Islam pun, walaupun kita perlu sangat, tak boleh kita apa ni, kita makan orang. Faham? Di sini kita kena faham tentang kaedah darurat ini. Bukan semua jenis darurat dibolehkan apa ni, kita melakukan yang haram. Baik, balik semula. Kemudian keluar nama Nabi Yunus AS. Asyik keluar alamak, Nabi Yunus ni nampak macam orang baik. Dan memang dia orang baik, Nabi kan. Orang mahu tahu alamak, takkan lah nak campak dia. Tapi undi lagi, undi lagi, keluar nama dia, keluar lagi. Dan Nabi Yunus AS pun volunteer dah lah, memang aku nak kena, nak kena campak. Jadi dia pun keluar. Sepatutnya mati, kata Allah SWT selamatkan dia. Sebab ada ikan paus tengah-tengah storm sedang tunggu makanan datang. Jadi dia pun telan Nabi Yunus AS dan dari kat dalam perut tu tak mati pula. Masuk ke dalam lautan. Fil zulumat, kata Allah SWT, dalam kegelapan. Bukan satu kegelapan, tapi banyak kegelapan. Sama gelap dalam apa? Dalam perut ikan. Betul, gelap dalam dasar lautan. Dan gelap lagi apa-apa? Ada taufan, ada aku. Gelap betul. Jadi kalau patutnya ikut logiknya, siapa yang boleh dengar jeritan? Jeritan mulut, jeritan hati Nabi Yunus AS kat dalam. Tak ada, betul lah. Tapi Allah SWT maha mendengar. Baik, jadi dia pun wana ada fil zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun mengkabulkan doanya dan kami selamatkannya daripada kesusahan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sebab Nabi Yunus AS orang yang beriman, dia masih ingat Allah SWT, masih yakin Allah SWT boleh tolong. Banyak perkara boleh selesai kalau kita beriman pada Allah SWT, kalau kita yakin pada Allah SWT, yakin dengan hukum-hukum Allah SWT. Bila kita dah kurang iman, kita dah mula ragu-ragu, kita rasakan pemikiran kita boleh selesaikan masalah-masalah kita, Allah akan serahkan kita pada diri kita sendiri. Tak pandai lah, kau tak. Allah dah tak bantu. Baik, kepada tu. Kemudian apa jadi pada Nabi Yunus AS? Macam mana Allah SWT selamatkan dia? Dia tak keluar, lepas tu dia tunggang ikan tu. Baik, tak ada. Ikan tu keluar sampai dekat pulau, muntahkan dia. Selamat. Tu baru selamat. Kemudian dia rasa sakit, dia makan apa? Yaktin, macam cendawan gitu yang ada dekat dalam apa? Penyaktin, bukan cendawan, apa ni? Labu. Labu yang dekat situ, dia sihat. Dan itu bukan tempat dia. Dan Allah SWT kata, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Fa'amanu famatta'nahum ila hin. Maka kami utuskan dia kepada mi'ata alfin, 100,000 orang atau lebih banyak daripada itu. Dan mereka semua beriman dan kami berikan kesenangan sampai waktu yang ditetapkan. Jadi dia tetap kena dakwah, tapi ini orang lain. Dan kali ini lagi ramai, 100,000, dia betul-betul dakwah, semua beriman pada dia. Maka Allah pun beri nikmat kepada orang-orang tersebut. Ni atas alfin berapa orang? 100,000 orang. Tapi yang masalah dia, aw yazidun, atau lebih banyak. 100,000 ke lebih banyak? Ni sama macam ni. Aw asyadda zikra ni maknanya atau ke? Maknanya bahkan lebih banyak. 100,000 bahkan lebih banyak daripada itu, atau macam mana? Kebanyakan ulama mengatakan makna di sini adalah untuk tahqiq. Tahqiq maknanya untuk betul-betul dia memang 100,000, tak akan kurang. Aw yazidun maknanya dia tak akan kurang daripada 100,000, tapi lebih mungkin, tak akan kurang daripada 100,000. Itu uslub dalam bahasa. Sama dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah, kita dah baca kemarin tentang hati-hati manusia. Ada hati yang lembut, kan ada? Maka sampai dia akan berderai min khasyatillah. Tapi ada yang keras. Fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Ada hati seperti kerasnya seperti batu atau lebih keras lagi. Adakah ni atau ni maknanya dia sama ada keras macam batu ataupun lebih keras? Kata ulama maknanya kat sini bahkan ataupun jadi memang dia keras macam batu, paling minimum mesti dia keras macam batu, ada yang lebih lagi. Jadi samalah tafsiran-tafsirannya. Jadi maksud di sini, hendaklah kamu mengingati Allah, menyebut nama Allah seperti kamu mengingati bapa-bapa kamu ataupun yang lebih daripada itu. Au asyadda zikra. Dan ini menunjukkan kepentingan mengingat Allah SWT. Zikrullahi Azza wa Jalla. Jadi dengan lebih kuat, asyad bukan maknanya aksar, yang asal dia kuat. Jadi kata ulama, kuat boleh makna juga daripada sudut perbuatan kita sebut nama Allah SWT itu, maknanya kita sebut dengan kuat-kuat. Dan ini khusus untuk Allah, untuk zikir pada hari-hari tashrik. Kan kita disuruh takbir pada hari tashrik dengan apa? Kuat-kuat. Itulah masa yang kita disyariatkan untuk zikir kuat-kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan ada? Disuruh baca kuat-kuat ke pelan-pelan? Kuat-kuat. Tapi tak mesti pakai mikrofon. Tak mesti nak kena tunggu kita semua kat ada satu tempat, kita sama-sama satu suara baca takbir tersebut. Tetapi itu sunnah yang apa? Hampir hilang. Takbir pada hari-hari tashrik ini dengan kuat-kuat ni hampir hilang. Ramai yang dah tak lakukan lagi. Saya pergi kat negeri jiran, mereka pun tak lakukan lagi. Heran juga. Padahal dia adalah satu sunnah. Jadi kita asyad dan zikrah dengan kuat, maknanya dengan suara yang kuat. Tapi kalau kita perhatikan dalam hari-hari selain daripada hari raya ni, hari raya Idul Fitri, kejap saja lah, daripada maghrib sampai keluarnya imam solat raya. Kalau hari haji lama sikit, daripada subuh hari Arafah sampai asar akhir hari tashrik 13 Zulhijjah. Hari-hari lain boleh tak kita sama-sama duduk kat masjid ke atau kat mana lah, Allah Akbar kuat-kuat? Mesti kalau kita pakai hujah mereka yang kata, kan bagus, kan baik ingat Allah SWT, patutnya boleh. Tapi tak pernah buat pun, Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Tak apa, tak buat, tak mestinya dilarang. Kita tak ada perintah, tak ada larangan dan tak ada perintah. Oh, bida'ah. Yalah bida'ah. Tapi hasanah. Tapi mereka belum terfikir pasal benda. Ini antara hujah yang besar bahawa tak ada bid'ah hasanah. Sebab semua mereka pun akan kata, yang kata ada bid'ah hasanah, bahawa Allah kalau takbir tak pasal-pasal. Macam kita takbir untuk hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha, mereka kata ni perbuatan apa? Mungkar. Bid'ah. Dolalah. Ya ke tidak? Saya tak tahulah. Nak try lah. Sebab apa? Asalnya memang ada zikir tu, memang hasanah, memang baik, memang disyariatkan. Itu kita tak nak cerita lah. Tetapi setiap yang baik itu perlu dilakukan mengikut apa? Mengikut sunnah. Setiap amalan itu bukan hanya baik saja, bukan hanya ikhlas saja, mesti nak kena sesuai dengan sunnah. Jelas. Baik au asyadda zikra, atau yang lebih kuat daripada itu. Kata Syekh Sami Rahmatullah, dengan hai'ah, dengan kita katakan keadaan yang apa, yang lebih kuat lagi ketika kita mengingat Allah SWT lepas haji. Baik, kemudian Allah SWT sebutkan beberapa golongan orang dalam hal ini. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada sebahagian orang yang berdoa, rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Tak, berikanlah kepada kami di dunia. Kebaikannya pun tak ada, hasanah dia pun tak sebutkan. Ini maksudnya yang baiklah. Jadi ada golongan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, lepas haji dah zikir-zikir. Dan zikir mereka apa? Zikir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka akan berdoa, berikanlah kepada kami perkara di dunia. Dan yang mereka minta cuma dunia. Terima kasih Rahmat Allah memberi contoh bahawa mereka minta nanti, jadikanlah tahun ini tahun yang hujan bagus, jadikanlah tahun ini tahun yang ternakan semua subuh-subuh, jadikanlah tahun ini tahun yang tuaiannya baik. Itulah yang mereka minta selalu. Biasalah ikut konteks zaman-zaman itulah. Khas yang mereka minta semuanya adalah kesenangan dunia belaka. Baik, jadi Allah perintahkan untuk berdoa. Mereka berdoa tapi mereka minta hanya untuk dunia. Jadi apa kata Allah SWT, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tidak ada bagi mereka daripada akhirat, tiadalah baginya bahagian dalam mereka yang menyenangkan di akhirat. Sebab mereka minta apa? Kesenangan dunia. Jadi akhirat dapat tak? Tak dapat. Baik. Dan terakhirnya mereka dapat kebaikan di dunia. Sebab mereka minta kebaikan di dunia, tapi akhirat tak dapat. Kemudian Allah SWT teruskan, wa minhum man yaqulu, dan sebahagian daripada mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Yang mereka minta dunia juga sama macam tadi. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan juga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi ada dua golongan di sini. Yang membezakan mereka apa dia? Doa mereka. Doa mereka yang membezakan mereka, kandungan doa mereka. Baik, apa komen ataupun Allah Subhanahu Wa Taala katakan tentang kumpulan yang kedua ni, ataupun yang kedua-duanya sekali, kedua-dua kumpulan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi di sini mereka ni refer pada siapa? Pada golongan yang mana? Golongan yang pertama ke golongan yang kedua? Golongan yang minta dunia saja ke golongan yang minta kebaikan dunia dan akhirat dan perlindungan daripada azab api neraka? Zahirnya dua-dua boleh ke? Jadi ada dua kemungkinan di sini. Jadi Allah kata dua-duanya dapat, mereka-mereka dapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Jadi orang yang minta dunia dapat bahagian mereka, orang yang minta dunia akhirat pun dapat bahagian mereka. Tapi sebagian ulama mengatakan mereka itu balik kepada yang paling dekat. Itu kaedah dalam bahasa Arab tentang kata nama dhamir, dia akan refer pada yang paling dekat, aqrabul mazkur. Jadi yang paling dekat siapa? Oh, golongan yang minta kebaikan dunia dan akhirat. Oh, jadi itulah golongan yang akan dapat daripada apa yang mereka usahakan. Kalau mengikut tafsiran ini, maknanya orang yang minta dunia tak dapat apa-apa. Tak dapat akhirat dah tentu, pasal dia tak minta, dunia pun tak dapat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Kenapa mereka dapat apa yang mereka usahakan? Sebab Allah maha cepat perhitungan. Jadi ini membuktikan ataupun dalil bahawa di sana ada al-hisab. Al-hisab maknanya kira-kira. Jadi apa yang dikira, dihitung oleh Allah SWT di sini? Adakah yang dikira badan kita, muka kita handsome atau tidak, ataupun harta kita atau anak kita berapa banyak? Apa yang dihitung oleh Allah SWT? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila abdanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kamu dan tidak kepada suwarikum, kepada bentuk rupa kamu, tapi yang Allah lihat adalah kepada hati-hati kamu dan amal perbuatan kamu. Jadi itulah tempat perhitungan Allah Subhanahu Wataala. Dia akan lihat hati kamu, niat kamu, dia akan lihat amalan kamu. Jadi itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan amalan kita, niat kita ni ada dua macam. Satu yang baik, satu yang tidak baik. Satu yang bertepatan dengan syariat, satu yang berlawanan dengan syariat. Maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wataala. Kira satu persatu, satu persatu, mana lagi banyak, dan akan ditimbang. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, dan kami akan letakkan mawazin, timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, maka tidak ada satu jiwa yang akan dizalimi. Jadi semuanya akan ditimbang. Kemudian فَمَنْ Thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dalam surah Al-Mu'minun, siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Di hari kiamat nanti mereka ada dalam api neraka kekal selama-lamanya. Baik, jadi ini dalil adanya al-hisab. Yang dihisab adalah amalan-amalan kita. Dan Allah SWT sebutkan kepada kita, khabarkan kepada kita jenis perhitungan Allah SWT, iaitu dengan cepat. Sari'ul hisab, bukan lambat tapi cepat. Tak payah nak cek lama-lama. Kalau awak buat baik, sekejap saja awak dapat balasan. Buat jahat, sekejap saja awak dapat balasan juga. Wallahu sari'ul hisab. Dan sari', yang cepat hisabnya juga mungkin balik kepada hari tersebut. Tempoh hisab tersebut cepat. Allah tak perlukan banyak hari untuk menghitung amalan-amalan hamba-hamba yang banyak. Cukup satu hari untuk Allah SWT untuk menghitung semua amalan. Sebab Allah sari'ul hisab. Jadi itu juga satu tafsiran. Ada dua tafsiran kat sini. Satu daripada sudut prosesnya cepat. Satu daripada sudut apa? Masanya juga cepat. Allah tak perlukan banyak hari untuk hisab hamba-hamba. Eh, sebelum itu perlu kita lihat doa orang-orang yang minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi apa faedah kita boleh ambil daripada doa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami. Jadi ini dalil tauhid rububiyah, bahawa Allah ni adalah Rabb kami. Dan Rabb maknanya yang menciptakan kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, memberi rezeki kepada kami, mentadbirkan semua urusan kita, memberikan hidayah kepada kita. Rabb. Walaupun Allah SWT adalah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam, tapi dia adalah Rabb yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Ada makna khusus untuk orang-orang beriman, tentulah lah berjaga-jaga lebih lagi. Allah bantu dan Allah tolong. Ya Rabbana ayat mayakulu, Rabbana atina, berikanlah kepada kami fit dunia. Dunia ni, ada dunia lain ke? Tak ada. Dunia dia lah tempat yang kita hidup. Disebutkan dunia sebab dunia ini dekat. Itu maknanya dalam bahasa Arab. Dan kita ada alam lagi satu, kehidupan yang kedua, iaitu al-akhirah. Dan dia jauh banding dengan kehidupan di dunia ini. Dan dunia ini, dan ini daripada sudut bahasa Arab juga, dia rendah mutunya nilai. Jadi itu semua makna-makna dunia. Baik, yang penting dunia ni macam mana pun tak bagus dia, macam mana pun dekat dia, rendah dia pun, kita tetap disyariatkan minta kebaikan untuk kehidupan di dunia. Fitunya hasanah. Kemudian apa tafsiran hasanah? Kebaikan apa? Jadi ada ulama-ulama tafsir, kebaikan itu, kebaikan di dunia, hasanah di dunia, zaujatun salihah, isteri yang salihah. Siapa dapat isteri yang salihah, dia dapat hasanah di dunia. Kalau tak dapat, tak dapat hasanah di dunia. Bukan isteri nama hasanah. Ada kata hasanah di dunia markabun tayyibun, yang itu tunggangan kenderaan yang hebat, yang baik. Zaman dahulu kuda, kita ke zaman sekarang kereta, dapat kenderaan yang bagus, itu hasanah di dunia. Ada kata baik rumah, ada kata anak-anak yang banyak, ada kata isteri-isteri yang banyak, semua hasanah di dunia. Adakah percanggahan dalam tafsiran-tafsiran ulama ini? Ini semua ada tafsiran para ulama. Ada tak khilaf? Kita katakan ada. Tapi adakah khilaf ini khilaf yang betul-betul khilaf? Kita katakan betul-betul berbeza. sampai kita perlu tarjih? Jawabnya tidak. Ini termasuk khilaf tanawu', khilaf pelbagai. Maknanya semuanya betul, semuanya adalah tafsiran untuk hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Tapi dia pelbagai, ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Ada yang kata hasanah fid dunya adalah hati yang zakiran, yang banyak berzikir, mengingati Allah. Wa jasadan syakiran, dan jasad yang bersyukur. Ada yang mengatakan wa, bukan jasadan syakiran, jasadan sabiran, jasad yang bersabar. Atau mungkin yang kita ambil kat apabila dia mendapat nikmat dia bersyukur, apabila dia timpa musibah dia bersabar, apabila dia berdosa dia beristighfar. Itu hasanah di dunia. Siapa dapat benda tu, tiga perkara ni, kita dapat kebaikan di dunia. Walaupun dia mungkin tak dapat kereta, tak dapat zaujah salihah, tak ada anak, tak ada apa sebenarnya, kalau tiga perkara ni dia ada, masya Allah. Bila dia dosa dia beristighfar, maknanya dia sentiasa melakukan ketaatan. Bila dapat nikmat dia bersyukur. Banyak orang yang dapat nikmat tak bersyukur. Dan bila diuji dengan musibah dia bersabar. Banyak orang yang tak boleh bersabar bila ditimpa ujian. Sikit-sikit mungkin boleh, dah banyak-banyak dia tak boleh. Bila tipu musibah besar-besar, dia tak boleh tahan. Jadi hasanah itu nakirah. Apa kita kata nakirah tu? Yang penting maknanya umum. Apa juga hasanah, kebaikan di dunia. Jadi bukan mesti harta banyak hasanah tu. Bukan isteri banyak mesti bagus. Bukan banyak anak bagus, tak mesti. Kalau awak minta setakat banyak anak aja, setakat minta duit banyak aja, silap dia boleh jadi apa? Keburukan, problem bagi awak. Banyak sangat kereta pun pening. Nak bayar road tax pun susah. Dah banyak isteri lagi pening. Banyak anak tak tahu pening lagi pening. Jadi kita minta hasanah, masya Allah. Sebab tu kalau kita ambil doa yang warid daripada syariat, daripada Allah dan Rasulnya selamat kita, itu doa yang paling baik. 100,000 kali ganda lebih baik daripada doa yang dikarang-karang oleh siapa juga, walaupun dia wali yang memang pro dalam apa? Pro dalam doa. Ada orang pro tau doa, expert doa. Dia punya doa memang power. Mana-mana orang panggil dia untuk doa. Dengan doa punya emosi. Sampai kita fikir ni doa ke khutbah? Kadang-kadang ni macam nasihat aja. Doa dia macam nasihat. Ya Allah, janganlah jadikan aku orang yang celaka kat. Janganlah jadi aku orang yang apa ni, yang tidak berbakti pada ibu bapaku. Janganlah jadikan aku anak yang itu. Janganlah jadikan aku ini. Dengan doa tu macam nasihat. Orang pun sedih. Banyak kita dengar doa-doa ni dalam bulan Ramadan. Doa witir dia kan ada. Ulama kata makruh. Ini adalah doa yang apa? Yang melampau. Tidak fit doa. Sebutkan satu-satu tentang apa yang berlaku bila mati kami jadi tulang, kemudian jadi gini, kami akan gini, kami akan gini, ini selamatkanlah kami. Macam dia buat satu khutbah tentang hari kiamat. Tapi memang orang terkesan. Walaupun diri menggutak geletak, tangan pun dah tak melengkap, tapi syok. Sampaikan doa dia lagi lama daripada dia punya, dia punya bukan khutbah, dia punya solat, dia punya bacaan Quran. Sedangkan doa-doa Nabi SAW tak macam itu. Doa-doa dalam Quran tak macam itu. Dia jami'. Doa-doa Allah SWT yang ada dalam Quran, doa Nabi SAW, dia adalah yang jami'. Jami' maknanya apa? Umum. Tapi dia apa? Mengumpulkan macam-macam makna. Dan doa ini termasuk doa yang jenis tersebut. Doa dia sikit, tapi dia mengumpulkan semua doa orang-orang itu semua. Semua doa mereka ada kat dalam ni. Tak ada satu yang tinggal. Sebab hasanah di dunia, ada satu yang ketinggalan. Orang minta apa? Kesihatan. Orang minta itu, anak yang solek, minta itu. Apa juga ada kat dalam hasanah di dunia. Tapi kita tahu itu tak cukup di dunia. Jadi mesti minta pula hasanah di akhirat. Di akhirat ni hasanah. Apakah kebaikan di akhirat? Maksimum dia apa? Syurga. Ada lebih daripada itu? Tapi awak tak boleh lihat Allah SWT melainkan awak ada kat dalam masuk syurga dulu. Jadi kita tak boleh minta, ya Allah berikanlah aku melihat wajahmu yang mulia. Tapi awak minta tu, awak tak minta minta masuk syurga, boleh dapat? Sebab awak nah, dengar Allah SWT mesti ada dalam dalam syurga. Sebab tu nikmat syurga. Sebab kalau awak minta syurga, awak akan dapat yang lain-lain. Ridwan minallahi, keredaan Allah SWT, rahmat Allah SWT, semuanya ada bila kita dapat masuk syurga. Sebab Allah jadikan syurga itu tempat nikmat hasanah, kasih sayangnya semua ada kat dalam syurga. Tak ada tempat kedua. Baik. Waqina azaban nar, dan jauhkan atau peliharalah kami daripada azab api neraka. Perlu tak nak sebut? Perlu. Sebab itu adalah matlamat kita. Final objektif kita kat dunia ni, dan kita sembah Allah SWT ni untuk apa? Untuk selamatkan kita daripada api neraka. Dulu kita nak, pasal mungkin masuk syurga. Tapi before that, kena apa? Ha, kena hukum dulu. Pasal kita ada dosa-dosa yang tak lepas tu. Lepas tu masuk syurga. Itu nak, nak macam tu? Mana boleh? Lama tau masuk neraka. Ah, kau tak? Berzaman-zaman. Jadi siapa yang masuk neraka dulu baru masuk syurga, ini orang yang tak tak faz, tak selamat juga, tak berjaya. Yang berjaya satu je, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada an-nar, kemudian dimasukkan dalam neraka, dan terus tak masuk neraka, terus masuk dalam syurga, ha, faqad faz, maka yang itulah yang telah berjaya. Itu permintaan kita. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam api neraka, maka engkau telah mencelakakan Zaid. Jadi sebab tu mesti minta perlindungan daripada azab api neraka. Dan kalau kita sebut dengan lidah, maknanya mesti kita faham maknanya. Dan macam mana kita boleh dapat kebaikan di akhirat dan selamat daripada api neraka? Adakah dengan doa je boleh dapat? Lagi-lagi kalau doa pada hari waktu yang mustajab, seperti lepas haji, ketika tawaf depan Kaabah, adakah doa saja boleh dapat apa yang kita nak? Tentu sekali tak boleh. Sebab antara sebab untuk masuk, untuk mendapat kebaikan dalam syurga adalah dengan apa? Dengan amalan-amalan syurga. Syurga tu ada apa? Ada syarat nak masuk. Syarat ada apa? Amalan. Jadi maknanya kita dalam minta hasanah fil akhirah merangkumi apa? Kita minta taufik daripada Allah SWT agar kita dapat beramal dengan amalan ahli syurga. Kalau kita faham ni, kita lepas doa je, kita terus on the ball. Oh, ini amalan dari syurga, buat. Sebab tadi aku minta suruh masukkan apa, suruh dapat hasanah fil akhir, kebaikan di akhir. Oh, ini tak kira dia wajib ataupun dia sunat, semua dia akan buat. Tapi dia akan utamakan yang wajib dulu, sebab dia dah minta hasanah fil akhir. Baik. Waqina azaban nar, apakah sebab yang memelihara kita daripada masuk api neraka? Setakat doa? Tentu sekali tidak. Hendaklah kita tinggalkan amalan-amalan ahli neraka. Ini haram, larangan. Tinggalkan. Berikanlah kami taufik, wahai Allah. Sebenarnya ada kat dalam doa tu, cuma tak sebut. Tapi maknanya ada. berikanlah aku taufik meninggalkan larangan yang ini, haram yang ini, yang itu, yang itu, yang itu, yang itu. Termasuk yang makruh-makruh itu. Waqina adzabannar. Sebab hanya dengan dua perkara ini, amat kita buat amalan ahli syurga, kita tinggalkan amalan ahli neraka, baru kita boleh dapat dua permintaan kita ini. Allah SWT letakkan apa? Hadiah itu mesti ada apa? Dengan syarat. Surga tu hadiah. Dan dia bukan jenis kalau tak dapat hadiah tak ada apa-apa lah, tak rugi, kita try ya. Letak je tangan kat laki kereta Subaru tu, dapat-dapat, tak dapat pun tak apa, banyak bengkak je. Tengsan. No harm trying. Itu kat dunia punya hadiah lah. Syurga tak ada dia, sama ada dapat hadiah syurga, kalau tak dapat mesti apa? Masuk dalam api lagi. Jadi bukan main-main. Jadi cuba lihat doa ini. Sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabat-sahabatnya, apakah doa yang paling banyak didoa oleh Rasulullah SAW? Kata Anas, doa yang paling banyak dia dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling banyak dibaca oleh Rasulullah. Secara khusus untuk ibadat haji ini, Nabi SAW tunjukkan bagaimana beramal dengan ayat ini. Sebab Nabi SAW bila tawaf, bila sampai antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, Nabi SAW akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa-doa yang sahih. Itulah satu-satunya doa yang disunatkan secara khusus dibacakan antara tempat-tempat dalam tawaf. Yang lain semua umum-umum kita boleh baca. Tapi sekarang doa ini macam doa common. Ha, ini ustaz-ustaz mana pun boleh baca, budak-budak pun boleh baca. Kita nak doa wali-wali punya. Doa special. Doa wali, doa dia lain. Minta mahabbah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, ya'tini mahabbataka wa ma'rifat. Minta ma'rifat, minta-minta ni hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Orang awam kita minta ciptanya Allah SWT lah, macam orang Kristian juga minta keredaannya, minta ma'rifatnya. Itu pula jadi dia punya matlamat, ma'rifat Allah SWT. Sedangkan Nabi yang paling utama, doa yang paling banyak dia baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu hari selain Ibn Tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, orang ramai berkumpul depan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang daripada mereka berkata, wahai Anas, doakanlah untuk kami. Jadi Anas pun mula doa. Apa dia doa? Simple. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana tu dia tukar sikit lah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Lepas tu diorang duduk situ berbual-bual apa semua. Satu orang kata mereka kata, wahai Anas, kita dah nak balik ni, doakanlah lagi untuk kita. Yang tadi tak cukup kan. Jadi Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun doa sama juga. Tapi sebelum dia doa ataupun selepas dia doa, dia kata, kalau kamu dah diberikan hasanah, kebaikan di dunia, kamu telah diberikan kebaikan di akhirat, kamu telah dilindungi daripada zat api neraka, kamu tahu tak kamu telah dapat segala-galanya, adakah kamu mahu aku pecahkan, detailkan semua hasanah kat dunia dan aku detailkan semua hasanah di akhirat? Hasanah di akhirat banyak, bidadari, telaga lah, buah-buahan lah, apalah, macam-macam. Adakah yang itu kamu minta? Niok cek para para sahabat. Baik, jadi kita kalau tak banyak hafal doa apa pun, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau lain tak sebut, kita ingatkan dalam hati pun dah, dah cukup. Sebutkan, berikanlah aku kekuatan untuk hafal Quran, berikanlah kekuatan untuk hafal ilmu, berikan kekuatan untuk ini. Macam-macam kita nak minta, berjela-jela kita minta. Ulang-ulanglah Rabbana atina fid dunya, ulang-ulang kita ingatkan apa semua yang kita nak. InsyaAllah apa ni, Dan juga kita cuba baca doa-doa Nabi SAW yang lain, ada kandungan-kandungan lain. Kalau kita tak tahu nak tak hafal, kita ingatkan maknanya ketika kita baca Rabbana atina fiddunya hasanah dan seterusnya. Kenapa adakah mesti kita baca atina ataupun atini? Sebab atina kami, plural. Sebab atini, saya. Mana lagi bagus? Saya ke? Kami. Ikut Al-Quran. Tapi Quran ramai. Kita seorang. Patutnya pakai seorang. Jadi kata ulama dulu boleh, tak salah. Tapi yang afdal kita pelihara lafaz yang ada dalam, yang warid dalam Al-Quran lagi baik. Tak salah juga. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah Allah di dalam hari-hari yang dihitung. Ayyamin ma'dudat. Sekali lagi perintah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ini semua menunjukkan kepentingan zikrullah Taala. Pada hari-hari. Jadi bukan setakat zikrullah tapi secara khususnya hari-hari yang tertentu. Ma'dudat maknanya yang dihitung-hitung, yang boleh dikira. Maka hari ya, kata ulama adalah hari-hari tashrik yang tiga. Dan juga 10 hari sebelum, iaitu 10 hari Zulhijjah. Semuanya sekali, termasuk dengan hari-hari tashrik. Ini juga tafsir sebagian, tafsir sebagian ulama. Dan apakah zikirnya? Kata ulama, zikir adalah zikir yang takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ada dua jenis zikir. Satu adalah zikir mutlak, yakni kita zikir secara kuat-kuat tapi tidak dikhususkan pada masa tertentu. Bila-bila saja kita nak zikir Allah Akbar, kita nak takbir, kita takbir. Takbir. Dalam rumah, dalam masjid, di luar dan sebagainya. Dan satu lagi adalah zikur, zikru muqayyad. Ini zikir yang terikat, yang khusus. Iaitu setiap selepas solat fardu. Bermula daripada subuh hari Arafah. Ini 9 Zulhijjah mengikut kalender kita. Kita mengikut kalender, kalender mereka, kalender Mekah. Jadi lepas itu zuhur, lepas zuhur je zikir. Tapi selepas kita zikir astagfirullah, astagfirullah, yang basic yang kita zikir lepas solat tu kita zikir juga. Sebab tu dituntut juga. Lepas tu kita apa ni, takbir. Kalau takbir kita sambung kita punya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu 33 kali. Dan yang sekali la ilaha illallah daulah syarikalah dan seterusnya. Tapi kita zikir takbir ini selepas setiap solat. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Bila ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, apa dalil engkau terhadap zikir ini, yakni cara mupayyad ini, kata beliau al-ijma. Baik, itu disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab. Baik, kemudian paman, dan kita tahu kalau ikut konteks ayat ni, mereka sekarang di mana? Mereka masih lagi di Mina, iaitu pada tanggal 11, 12, 13. Ini adalah hari-hari kita melontar jamrah. Jadi bila kita lontar jamrah, setiap kali kita campak batu pun kita sebut Allahu Akbar. Lepas kita lontar, kita doa lagi, doa yang amat panjang, semua zikrullah. Kita solat, kita zikrullah. Lepas solat, kita baca takbir. Baik. Kemudian firman Allah SWT, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayh." Siapa yang bersegera untuk pulang kan, dalam masa dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dua hari di sini maksudnya adalah 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah. 10 hari bulan masih ada raya lagi. 11 luntar jamrah, 12 luntar jamrah. Yaumain, yaum dalam bahasa Arab maknanya apa? Hari. Hari dekat sini adakah masuk siang malam ataupun siang ni? Hari dalam bahasa Arab asalnya apa? Siang aja. Dan siang tu bermula daripada mana, habis bila? Siang bermula daripada terbitnya subuh. terbitnya subuh. Ada kata sebab naiknya matahari lah syuruk. Yang penting bila dia habis terbenam matahari bila sampai maghrib, itu dikira satu yaum. Dah masuk maghrib dikira sebagai lail. Jadi bila Allah SWT kata ingatlah Allah pada hari-hari ma'dudat yang dikira-kira, dan kalau kita nak keluar nak cepat dalam masa 2 hari, maka kata ulama bila tu, yakni sebelum maghrib 12 Zulhijjah. 11 hari pertama kan, 12 hari yang kedua, hari itu selagi sebelum tergenam mata. Kalau nak keluar mesti keluar lepas asar sebelum maghrib. Kalau awak keluar sebelum asar tak boleh. Kalau awak keluar lepas asar tetapi terlajak sampai maghrib tak keluar-keluar lagi daripada Mina, oops, awak kena gustan. Awak kena balik semula mabit di Mina. Nak keluar mesti keluar sebelum maghrib. Sebab Allah kata faman ta'ajjala fi yawmain, siapa yang bersegera nak keluar dalam masa 2 hari. Lafaz Al-Quran ini ada main peranan dalam fikih, dalam hukum. Jadi dah keluar sekali jen bas lah, jen bas rosak ke, bas jen ke apa benda, ataupun kita ada hal ke apa, nak kena pergi hospital kat dalam Mina, jadi terkandas. Sampai baru nak keluar dah maghrib, boleh terus keluar? Tak boleh. Balik semula kat camp, pergi balik Mina, stay lagi satu hari. Boleh? Tapi kalau kita keluar sebelum maghrib, boleh, kita boleh keluar. Itu maksud di sini. Jadi disepakati oleh para ulama, maka tidak ada dosa baginya kalau dia nak keluar cepat 2 hari. Tapi wa man ta'akhara fala ithma alaih, siapa yang lambat keluar maka tidak ada dosa juga baginya. Dua-dua tak ada dosa. Liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Jadi kata ulama, liman ittaqa ini balik kepada beberapa kemungkinan. Siapa tu yang bertakwa kat sini? Orang yang balik cepat ataupun orang yang balik lambat ataupun dua-dua sekali? Tafsir ni dia Allah SWT tak letak secara spesifik. Allah cuma kata bagi siapa yang bertakwa. Ada tiga kemungkinan kat sini. Saya rasa tiga-tiga boleh. Siapa nak keluar lambat, maknanya dia mesti keluar kerana apa? Dia suka nak zikir pada Allah SWT sampai 3 hari duduk kat Mina. Tempat yang paling baik awak boleh berada pada 11, 12, 13. Dekat mana? Dekat Mina. Tak ada tempat lain lagi bagus. Azizia ke, mana ke, itu tempat paling bagus ke. Sebab Nabi SAW ada dekat situ pada hari tersebut. Lebih spesifik lagi di mana? Di Masjid Khayf di Mina. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang stay lambat, tentu sekali. Tapi orang yang keluar cepat dan tak ada dosa ni, mungkin tak dia juga orang yang bertakwa? Mungkin juga. Jadi kata ulama, kalau dia keluar ni kerana takwa pada Allah SWT, maknanya bukan kerana nak cepat-cepat, kerana malas, kerana bosan, kerana tak suka duduk Mina panas dan sebagainya, barang semua mahal kat Mina. Lepas tu apa lagi? Jen, banyak orang lah, kereta apa semuanya. Siapa pernah pergi Mina tahulah tu 3 hari tu tak sabar nak keluar pergi pergi Mekah. Maknanya dia kurang takwa ni, dia tak adalah cepat. Apa yang disebutkan sini, fala ithma alaih, tak ada dosa bagi ni. Dan nanti bila kita pergi, kalau kita pernah pergi, kita akan tengok orang yang dah tak sabar nak balik. Second day dia, first day dia dah resah dah dia. Second day dia, kurang kabut dia dah siap, lompat jamrah aja. Zuhur, lepas zuhur tu terus dia dah get ready nak keluar. Macam benci dengan apa? Dengan Mina. Itu orang saya tak rasa akan dapat yang tadi tu. Fala ithma alaih, tak ada dosa bagi. Boleh? Jadi mungkin balik kepada salah satu ataupun balik kepada dua-duanya sekali. Yang penting ketakwaan di sini. Allah SWT ingatkan kita bertakwa dalam hal ini. Jadi yang afdal mana? Yang afdal kalau tak ada urusan penting, maka hendaklah kita tinggal 3 hari Mina. Dan kita laksanakan perintah Allah SWT pada kita, iaitu wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang dihitung itu. Kemudian firman Allah SWT, wattaqullaha wa'lamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, perintah agar bertakwa lagi. Tadi dikatakan siapa yang keluar cepat, kalau dia bertakwa tak apa. Siapa yang keluar lambat kerana bertakwa pun tak berdosa. Dan Allah perintahkan pula, hendaklah kamu bertakwa. Jadi tak ada pilihan juga, perintah agar bertakwa. Dan ketahuilah, wa'lamu. Perintah yang kedua adalah, hendaklah kamu ketahui. Jadi ilmu ni diperintahkan oleh Allah SWT, disuruh kita tahu. Muskil ke tak muskil? Boleh tak kita perintahkan? Tahulah. Satu campur satu tu dua. Ataupun tu senang lah. Tahuilah satu campur satu tu apa. Macam mana nak tahu? Ilmu tu kan, kalau kita nak definisikan sesuatu yang ada dalam apa? Dalam kita lah, dalam diri kita. Ia satu idrak, satu penggarapan yang memang ada. Itu kalau kita tahu, tahu. Tak tahu, memang tak tahu. Macam mana kita boleh diperintahkan untuk ketahui, untuk tahu? Jadi macam mana nak tafsirkan wa'lamu? Kalau bertakwa senang, bertakwalah. Jadikan antara diri kita dengan azab Allah SWT satu benteng. Tapi macam mana nak tahu? Jadi apa maksud kali ni? Ya. Yakin. Okey, lain. Belajar. Okey. Dia suruh tahu apa? Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Sesungguhnya kamu akan dikumpulkan kepada. Jadi disuruh yakin betul, dan juga suruh apa? Ingat. Sebab berapa ramai orang yang tahu, lepas tu dia lupa. Waktu dia lupa, dia tahu ke tidak agak-agak? Waktu dia lupa, tadi dia tahu, sekarang dia lupa. Waktu dia tahu tu, dia tahu dia ada ilmu kan. Waktu dia lupa, dia tahu ke tidak? Aha, tu dia. Boleh tak kita katakan waktu dia tahu, waktu dia lupa tu, dia tak tahu? Sekarang ini boleh ke tak boleh? Jadi waktu kita tahu, kita kata oh boleh. Tahu, okey bagus. Sekarang dia tak, dia tahulah. Kali kedua kita tanya dia, apa hukum ni? Entah, saya tak tahu, dia terlupa. Bukan tak tahulah, kira kata saya terlupa. Jadi ketika dia lupa, dia tak tahu. Jadi dalam tempoh. Jadi sebab itu boleh kita tafsirkan wa'lamu, hendaklah kamu tahu, hendaklah kamu yakin, dan sentiasalah kamu ingat-ingatkan. Sentiasalah kamu ingat. Perintah asal wajib, mesti kena sentiasa ingat. Dan ini part of takwa tadi. Apa dia? Secara khusus satu ilmu yang awak nak kena tahu, satu maklumat yang orang nak tahu, dan ini amat penting sekali, ada hubungannya dengan takwa tadi, bahawa kamu semuanya akan dikumpulkan kepadanya. Annakum ilaihi tuhsyarun. Perintahnya senang ke? Susah nak buat? Senang eh? Bahawa kita semua akan dikumpulkan kepada Allah SWT. Siapa yang tak tahu ni semua? Siapa yang tak, yang tak ingat tu banyak. Jadi kita faham kenapa saya tafsirkan bahawa dia bukan setakat yakin, dia yakin. Dan dia setakat, dia kena apa ni? Kena sentiasa mengingati diri sendiri. Dalam banyak-banyak perkara yang Allah perintahkan untuk kita tahu, ini antara. Selain daripada itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah pun disuruh tahu, perintah. Sebab dia penting. Dan satu lagi yang ini, bahawa kamu semuanya akan dikumpulkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa dia penting. Kamu akan dikumpulkan kepada Allah. Tak disebutkan siapa yang kumpulkan kita, tapi kita semua tahu siapa yang akan kumpulkan kita. Sebab hanya satu saja yang berkuasa mengumpulkan kita semuanya, iaitu Allah SWT. Dan bila yang kita akan dikumpulkan? bila besok, lusa, harinya tak ditentukan. Bukan time earthquake datang Singapura nanti kita akan dikumpulkan. Bila semua dah tak ada lagi, dunia dah tak ada, langit pun dah tak ada, langit akan jadi langit yang baru, dunia ni akan jadi dunia yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahi wahidil qahhar. Dan ke hari yang mana akan diubahnya bumi ini dengan bukan bumi ini, begitu juga dengan langit-langit akan diubah dengan langit yang lain. Jadi hari kiamat nanti ada bumi tak? Ada langit tak? Jawabnya ada, tapi bumi yang sama? Lain. Langit yang sama? Lain. Senang. Sebab kita akan dikumpulkan, orang selalu kata apa? Padang apa? Padang mahsyar. Tapi bumi bukan bumi kita. Sebab dia boleh muat semua orang. Daripada Nabi Adam AS, satu orang yang akhir sekali. Yang hidup panjang umur dia, yang hidup pendek umur. Yang mereka sempat korek dalam apa? Dalam Iceman ke apa tu semua, atau yang mereka tak pernah jumpa, semuanya akan, like kau nama dia orang, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Bahkan Al-Wuhush pun kushirah, binatang-binatang buat pun akan dikumpulkan sebagai orang oleh Allah SWT. Kita tahu pembahasannya bila tu. Baik, yang penting di sini semuanya akan dikumpulkan di atas satu padang, satu bumi yang bukan bumi ini, di mana bumi itu dah tak ada ma'alim, dah tak ada apa? Landmark dah tak ada, semua rata. Itu semua manusia akan dikumpulkan sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Dan semua akan berkumpul mengikut apa? Mengikut kumpulan masing-masing, mengikut nabi-nabi mereka, diimamihim, dengan imam-imam mereka. Jadi pengikut Nabi Adam dengan Nabi Adam, Nabi Nuh punya pengikut, semua akan kumpul satu tempat, semuanya belakang nabi-nabi mereka. Kita insya-Allah akan dikumpulkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitalah yang paling banyak. Buat apa dikumpulkan? Tak disebutkan kat sini. Tapi kita dikumpulkan kepadanya, ilaihi, kepadanya. Maknanya apa? Fungsinya adalah untuk apa? Kembalikan kepada Allah SWT. Dan itulah Al-Hisab. Allah SWT akan menghitung amalan-amalan kita. Jadi inilah yang Allah perintahkan untuk kita ingat, untuk kita yakin. Dan dengan ini mudah kita nak dapat taqwa. Oh, ini perintah boleh buat, ini larangan mesti tinggalkan. Senang bila kita ingat kita semua akan dikumpulkan kepada Allah SWT. Sebagaimana kita dikumpulkan pada hari ini di sini. Di mana tu kalau ikut ayat ni? Di Mina. Dan juga beberapa tempat kumpulan sebelum ini. Sebelum tu di Muzdalifah, sebelum tu di Arafah. Dan yang paling besar adalah di mana? Di Arafah. Sebab itu paling wajib sekali dalam yang lain-lain. Allah kumpulkan kita, semua dipanggil. Daripada mana pelusuk dunia datang untuk buat haji? Ya ke tidak? Kalau Allah dipanggil, memang awak akan pergi. Walaupun pasport dah mati, pasport tu beri. Walaupun tak ada pasport tu, banyak orang pergi haji, tak ada visa. Kalau dah dipanggil, akan datang dengan kapal terbang, dengan kapal, dengan kereta, dengan kuda, dengan apa juga, walaupun dengan berjalan kaki. Sebab Nabi Ibrahim AS telah diperintahkan Allah SWT, wa azin fin nasi ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Serulah wahai Ibrahim agar mereka datang ke sini untuk buat haji. Mereka akan datang kepada engkau jalan kaki, rijal, wa'ala kulli dhamir, dari atas tiap kenderaan. Ya'tina min kulli fajjin amin. Mereka datang daripada mana-mana lembah. Untuk apa? Liyashhadu manafi'alahum, untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, untuk mengingat Allah SWT pada hari-hari tertentu dan seterusnya. Baik, Dan pada hari kiamat kita juga akan dipanggil. Kesibukan oleh Nabi Ibrahim AS, dipanggil oleh malaikat tu, dia akan tiupkan, semua akan bangun. Kemudian kita akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hampir sama dengan ketika kita dikumpulkan di Arafah, di Mina dan di Muzdalifah. Okay, banyak faedah boleh kita ambil daripada ayat ini. Kita ambil apa yang ada dalam kitab dulu. Surat 327. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 200 hingga 203. Yang pertama, wajib zikrullahi di Mina. Setiap kali selesai melempar jumrah-jumrah. Jumrah ni adalah batu yang ada dekat Mina. Ada tiga batu besar. Mula daripada jamrah Aqabah, jamrah yang paling dekat dengan Mekah, dan satu lagi jamrah Al-Wusta, jamrah yang pertengahan, satu lagi jamratul Kubra, jamrah yang paling besar, yang ini yang paling jauh daripada Mekah. Setiap kali kita lempar, disuruh kita mengucapkan takbir, iaitu Allahu Akbar. Salah satu daripada zikrullah, yang ini yang khusus. Yang kedua, keutamaan zikir dan terus menerus dalam mengucapkannya, kerana hal itu di antara tanda kecintaan kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam nota kaki bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tashriq ialah hari-hari untuk makan, minum dan zikrullah. Dan takbir, zikir takbir ni paling utama pada hari-hari ini. Lebih utama daripada selawat, lebih utama daripada baca Quran sekali. Bagaimana disebutkan oleh ulama, sebab apa? Dia adalah zikir yang diperintahkan untuk waktu yang khusus. Dan yang ketiga, keutamaan memohon kepada Allah Ta'ala dua kebaikan, iaitu dunia dan akhirat, dan tidak hanya terfokus pada salah satunya. Dan buruknya berdoa dengan memfokuskan permintaan kepada dunia dan isinya sahaja. Jadi boleh tak minta kebaikan dunia? Jawabnya boleh, tapi dengan syarat mesti juga minta kebaikan di akhirat. Yang keempat, keutamaan berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kerana doa ini mencakup dua kebaikan sekaligus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu jika melakukan tawaf di Baitullah, beliau mengakhirinya dengan doa tersebut pada setiap putaran. Yang kelima, wajib mabit, yakni menginap 3 malam di Mina, dan wajib melempar 3 jumrah, kerana dengan itu akan terlaksana perintah untuk zikrullah pada hari-hari tertentu, iaitu hari-hari tashrik. Yang keenam, rukhsah, keringanan untuk cepat berangkat dari Mina bagi yang melempar jumrah pada hari kedua. Dan telah kita terangkan syaratnya adalah dikeluar lepas asar sebelum maghrib. Yang ketujuh, perintah untuk taqwa kepada Allah Ta'ala, dan ingat akan hari pengumpulan, hisab dan pembalasan, yang mana zikir ini membantu untuk bertakwa kepada Allah. Dan satu tambahan, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah qina adzabannar, ni dalil bawah apa ni? Adalah amat dituntut untuk minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Satu, dan ini menolak kata-kata orang yang seperti melekehkan perbuatan meminta ataupun beribadat kerana nak dapat kebaikan dunia ataupun mendapat kebaikan akhirat. Bahawa kata mereka itulah ibadat orang awam saja. Tapi orang yang khusus ataupun khawasil khusus, mereka ini bila beribadat pada Allah SWT tak minta apa-apa. Tak minta apa-apa. Sebab siapa yang minta ibadat pada Allah SWT kerana nak harapkan sesuatu, ni ibadat komersial, ibadat businessman. Buat sesuatu untuk dapat sesuatu sebagai gantinya. Ini rendah. Dan kata mereka, kalau orang itu beribadat pada Allah SWT kerana takut azab Allah SWT, ini adalah ibadat hamba, slave. Hamba hanya buat apa tuan dia suruh sebab takut kena hukum kalau tak buat. Boleh juga, kata mereka, tapi ini semua ibadat rendah. Tapi ibadat yang bagus apa? Ha, ibadat orang yang tak minta apa-apa, inilah yang khawas. Ibadat orang merdeka. Jadi apa jawab kita? Ayat ini yang kita semua baca, doa ni pun semua orang hafal, menolak dakwaan tersebut. Jelas ini adalah dakwaan apa ni? Batil dan sesat. Allah puji orang yang minta dunia dan akhirat dan minta perlindungan daripada api neraka. Nabi SAW sendiri lakukannya paling banyak doa. Macam mana awak boleh katakan awak tak mau minta kebaikan dunia dan akhirat dan azab api neraka? Sebab tu kan kita tahu Rabi'atul Adawiyah katanya, sebab belum ada sanad bahawa dia bercakap macam tu, bahawa katanya konon dia bila berdoa, aku minta, aku tak takut kepada api neraka. Kalaulah ia adalah satu yang diredha'i oleh Allah SWT pun, makna yang seperti macam ni. Yang penting adalah cinta Allah SWT dan redha-Nya. Walaupun dia masukkan aku dalam api neraka, aku redha. Sampai macam itu. Padahal Quran kata apa? Wa qina azaban. Nah. Ada yang mengatakan jalan orang-orang yang khusus adalah untuk menuju kepada satu destinasi. Orang-orang suluk ni, yang jalan ni, mereka nak pergi satu destinasi. Ke mana? Destinasinya kata mereka adalah kepada Allah SWT. Kalau kita minta syurga, syurga tu apa? Allah ke makhluk Allah? Makhluk Allah. Kalau kita minta syurga, maknanya kita nak pergi daripada satu tempat, kita ni makhluk, nak pergi ke makhluk Allah SWT, kita tak akan sampai-sampai pada destinasi kita. Jadi jangan jadikan matlamat akhir syurga pun. Awak mesti jadikan matlamat akhir apa? Allah SWT. Itulah yang banyak question mark. Apa makna dia tu? Kalau kita faham makna dia satu hal, apa dalilnya tu? Jelas dia bersalahan dengan dan dan jelas mereka tak faham Al-Quran. Macam mana nak faham? Dah banyak sangat zikir, lepas tu kelas pun tak nak pergi, tafsir tak nak dengar, hadis tak nak baca. Tujuan kita beribadat kenapa? Tujuan kita beribadat, ha? Ibadat. Kenapa awak solat? Kenapa awak zakat, puasa, rukun-rukun Islam semua awak buat? Kerana Allah SWT kan? Tapi dalam waktu yang sama, Allah ada janjikan, kalau awak ibadat betul-betul, awak tauhidkan Allah SWT betul-betul, awak akan dapat matlamat yang paling akhir. Apa dia? Surga. Dan awak akan diselamatkan dari perkara yang paling ditakuti, iaitu neraka. Dan Allah galakkan kita minta syurga. Allah galakkan kita untuk minta perlindungan daripada api neraka. Itulah ni. Jadi ia tidak ada penafian langsung terhadap bahawa kita ni semua sedang apa ni? Sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna yang betul. Jadi kita takut makin-makin apa ni, orang itu beribadah, patutnya dia apa ni, dia makin faham apa yang dituntut oleh Allah SWT dan Rasulnya, Tapi kebanyakan orang bila makin banyak ibadat, bila dia punya ilmu tak kuat, makin dia menyeleweng lagi. Lepas tu bila awak ada fikiran macam tu, oh orang ni ibadat ada tiga macam, ibadat hamba, ibadat businessman, ibadat merdeka dan sebagainya, jadi dia pula ibadat yang khusus, maka apa agak-agak pengikut dia ataupun dia sendiri pandang orang biasa. Ah, ni orang biasa, aku lagi bagus kan. Sebenarnya siapa yang lagi bagus? Tentang orang yang dikata tak bagus tu lagi bagus daripada daripada dia. Dan kita tahu ibadat yang paling bagus adalah ibadat yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, juga Nabi-Nabi, semuanya ibadat khaufan wa raja'an, takut terhadap azab Allah SWT dan mengharapkan pahala dan ganjaran. Baik, ada apa soalan? Nuzriah kita dah tahu kan, bukan kat sini, mungkin kat tempat lain. Nuzriah ni nazar sebenarnya. Wah, aku tak sempat nak cakap. Jadi bila awak kata saya nazarkan kerana Allah harta ini untuk Fulan bin Fulan, maka itu adalah nazar. Asalnya wajib tak berikan harta ini pada Fulan bin Fulan kepada siapa-siapa? Asalnya tak, tak wajib. Oh, nyata awak tak berikan siapa-siapa. Tapi bila awak dah nazarkan, wajib awak kasih pada dia. Wajib awak kasih pada. Baik, dalam hal ini nuziriah ini, kalau awak kata saya nazarkan harta ini untuk diberikan nanti bulan Ramadan tahun ni, jadi tak nazar tersebut? Ada khilaf di kalangan ulama, tapi nak ikutkan patutnya apa? Patutnya boleh juga. Jadi bila Ramadan dia wajib kasih. Kemudian ada pembahasan daripada sekarang sampai bulan Ramadan lagi 2-3 bulan tu, duit tu boleh kacau tak? Duit yang dia nak kasih isu juga. Okey, tak apa. Yang itu tak mau susah-susah. Sekarang kita extendkan dia punya ta'liq tu. Saya nazar kerana Allah SWT untuk berikan sekian-sekian harta aku kepada Fulan bin Fulan selepas aku mati. Kalau dia kata macam itu, jadi ke tidak? Selepas mati. Semua ulama kata tak jadi. Sebab bila dia mati, itu harta bukan harta dia lagi. Harta tu dah jadi harta waris je. Dan itu dinamakan wasiat. Setiap harta yang kita nak serahkan selepas mati kita, dia dah termasuk kategori wasiat. Dan wasiat ada syaratnya. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan tidak ada wasiat yang lebih daripada sepertiga hartanya. Tidak, ada dua syarat je. Satu, wasiat tak boleh lebih sepertiga daripada hartanya. Sepertiga paling banyak. Satu lagi, tak boleh kasi pada ahli waris. Of course lah, tak boleh kasi pada yang maksiat apa semua, tak boleh cakap. Jadi nazar tak boleh buat selepas mati. Masih hidup Ramadan ni lagi 3 bulan. Ramadan depan boleh, Ramadan 10 tahun akan datang boleh. Tapi kalau dia mati sebelum masuk Ramadan yang ini, apa jadi dengan harta? Jadi tak nazar tadi? Tak jadi. Sebab apa? Bila dia meninggal dunia saja, harta dia bukan harta dia lagi. Dia tak milik. Sebab syarat nazar yang kedua, tah yang ketiga, adalah hendaklah dia menazarkan apa yang miliknya. Wala nazra fi ma la yamlik. Tidak ada nazar, kata Nabi SAW, terhadap apa yang kamu tidak miliki. Yang kamu miliki adalah harta sekarang kamu ada, yang kamu hidup. Kamu dah mati, tak ada milik apa-apa. Semua adalah milik ahli waris. Jadi Ramadan itu kalau dia mati sebelum Ramadan Syaban, dia punya nazar cancel. cancel. Dan boleh tak cara lain untuk cancelkan nazar? Jawabnya boleh. Sebelum masuk Ramadan lagi satu, dia kata tak jadilah aku nak nazar. Aku sendiri nak pakai duit Ramadan ni nanti. Nak tukar furniture untuk air raya dan sebagainya. Boleh tak dia cancel? Jawabnya boleh, tapi dia kena bayar apa? Kafarah. Okay. Jadi sekarang nuzriyah ni adalah nazar yang berterikat pada waktu yang tertentu. Masalahnya waktu itu bukan Ramadan. Ramadan tahu. Ramadan tu dia datang lepas Syakban. Syakban datang lepas lepas. Kita tahu Ramadan tu bila, exactly bila, lagi berapa hari Ramadan. Nuzriyah adalah nazar yang berlaku 3 hari sebelum aku mati. Kalau aku mati sakit biasa, sakit hospital biasa. Tapi kalau mati terkejut, 1 jam sebelum tu. Sebab terkejut kan? Jadi tak boleh kasi 3 hari. Macam? Apa masalah dekat sini? Tak tahu bila tu. Tak ada orang dalam dunia ni. Wali macam mana punya? Serban macam mana tebal pun, dia takkan tahu bila tu 3 hari sebelum dia mati sakit atau 1 jam dia mati terpanjat. Bila bila sampai dia mati. Dah mati baru dia tahu 3 jam minus saja. 3 hari minus 1 jam minus. Itulah waktu dia sepatutnya kah? Maknanya apa? Harta itu yang dinazarkan itu hanya akan diberi bila? Lepas dia mati. Dan lepas dia mati, harta itu duit dia ke bukan? Bukan duit dia. Itu dah hak faraid. Sebab itu ni nazar nuzriyah yang batil. Faham? Ini dah sudah hakikat maknanya. Dan siapa yang mula keluarkan idea nuzriyah ini? Awak takkan jumpa kat mana-mana kitab. Saya macam nak cabar je, keluarkan mana-mana kitab. Selama 1000 tahun daripada Rasulullah SAW, awak tak akan jumpa. Jadi kalau demikian, tak ada mazhab yang pernah sebut tentang nuzriyah ini. Tak pernah dengar pun benda. Jadi jelas ni perkara yang baru ke lama? Baru, sangat baru. Yang diada-adakan. Jelas, dalam agama kan ni? Yang diada-adakan. La burhana lahu. Tidak ada burhan, tidak ada dalil. Tak ada daripada Quran, tak ada daripada hadis, tak ada daripada kata-kata ulama. Bahkan ia menyalahi Quran, menyalahi hadis, menyalahi kata-kata ulama. Paling banyak mereka boleh bawa adalah satu kitab, mensyarahkan kitab Ibn Hajar Haitami. Dia wafat tahun 900-an Hijrah, just before Imam Suyuti. Imam Suyuti 100,000 gitu. Dia selepas ke sebelum, dia tak ingat. Dia orang Mekah. Dan yang syarah tu orang Yaman. Biasalah. Tak payah nak sebut nama, tapi saya tahu nama dia. Sebab semalam baru saya baca lagi sekali. Sebab saya pun tahu juga pasal kisah. Saya lihat semua matan dia dengan syarah dia. Orang yang syarah tu orang Yaman. Masih hidup lagi ke tak silap saya, atau orang baru meninggal. Jadi maknanya betulnya later 1400 tahun. Saya tak jumpa dekat asal matan dia. Yang saya jumpa dekat syarah dia orang Yaman. Dia kata boleh terus, dia kata boleh. Tak sebutkan dalil, tak sebutkan siapa cakap, tapi boleh. Lepas tu dia bawa cerita tentang seorang ulama lah pada zaman dia di Yaman. Dia ada beberapa orang anak. Satu anak tu, anak dia orang alim. Jadi dia berikan harta benda pada, lebih kepada anak ini, nazarkan kepada anak ini secara khusus. Jadi orang kata bahas-bahas begitu ya, cerita-cerita tu tak ada dalil, tak ada apa, tapi semua kata boleh dah, tu je. Dan mereka ada satu penyakit lagi dalam kitab tu. Ni yang saya baru discover lepas baca lagi sekali. Dia ada satu bab nazar untuk makam-makam. La ilaha illallah. Kitab tu matan tu tak ada, tapi dia ada bawa lagi satu chapter tentang apa? Nazar lil maqamat. Maknanya kalau aku sembuh daripada penyakit ni, maka untuk engkau wahai Sidi begini begini. Jadi ke tak jadi? Kemudian disyarahkan apa maknanya nazar untuk makam. Tahu makam tu apa? Kuburlah. Kubur wali. Kita semua tahu kan, kat Singapura pun ada makam yang yang masyhur. Jadi macam mana nak nazar pada makam? Ada dua macam. Bila orang ziarah, kita kasih dia makan, kasih dia tempat tinggal. Bila ziarah makam tu, jadi duit tu kita nazar pada makam tu, maknanya apa? Macam tu lah. Ataupun li islahi am, untuk maintenance, general maintenance. Makam pun ada general maintenance. Kalau yang ini kata dia ini kurba, ini adalah satu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi nazar macam ini diterima. Jadi saya boleh baca bahasa Arab, saya nampak benda tu, terus saya punya pak apa dia panggil tu, gambaran tentang penulis kitab tu dah tahu apa dia. Walaupun saya tak tahu siapa dia, saya nak neutral macam mana pun dengan orang alim, sekali bila dia bawa bab tu je dah tahu dia ni datang daripada mana. So how, macam mana satu majlis boleh ambil kitab ada benda macam ini? Berbanyak, itu baru bab nazar. Saya belum tengok bab-bab solat ke tahara ke tak apa-apa lagi, belum tengok lagi kitab belum membaca. Agak-agak apa awak jumpa kat dalam boleh nazar untuk makam, untuk kubur? Tak payah nak cerita. Macam mana banyak-banyak kitab, ini kitab saja yang sebut. Lepas tu kitab ini yang awak jadikan sadaran kat mahkamah, sebab tu tak akan menang. Baik, itu nuzriah. Hibah rupa insyaAllah next night. Hibah rupa. Tapi yang penting di sini, kita tak perlu nak khawatir. Ini kalau cerita yang sama, sebenarnya orang tu minta faraid kan. Jadi faraid dituntut di mahkamah sivil. Mahkamah sivil apa? Tolak. Sebab ini joint tenancy. Joint tenancy, undang-undang sivil kata apa? Bila yang mati dia akan berikan kepada surviving owner. Kalau dia isteri-isteri, kalau anak-anak, kalau suami-suami. Walaupun awak buat will, sekarang awak semua ada joint tenancy kan, awak buat will, awak kata awak nak kasihkan semua bahagian awak aja kepada orang lain, mahkamah terima lah joint tenancy. Siapa tahu law kat sini, saya pernah tanya orang. Jadi saya fikir, mahkamah sivil tak akan kasih. Buat will tak betul-betul, ada stamp law, push lawyer. Kalau itu dia tak boleh kasih. Sedangkan kalau harta benda, kalau awak nak will CTF ke harta akaun biasa ke apa, semua dinilaikan, awak nak buat will boleh kan, sebab anjing pun agaknya boleh. Tapi kalau flat, joint tenancy tak boleh. Macam mana dia nak kasih faraid? Faraid pun tak dapat. Faraid ijma' dalam agama Islam, dia tak boleh kasih. Mahkamah tolak. Apa lagi nuzriah? Dan semualah hibah rupa dan yang sewaktu dengannya, tak akan satu pun mahkamah akan terima. Semua dia akan balik pada undang-undang joint tenancy. Takkan kita tak tahu. Tapi kita baca kat sini, apa yang ditemu ramai ustaz ke peguam? Peguam terus sah. Kita jalan keluar adalah dengan nuzriah, dengan hibah rupa dan apa semuanya, padahal demi isu tentang faraid. Dan nuzriah telah tertolak dua kes sebelum ini, dan faraid dah ditolak. Awak ingat akan datang akan ada kes nuzriah yang boleh menang kat mahkamah? Tak akan menang. So apa yang kita nak takut? Nuzriah tak akan menjadi solusi untuk ibu tunggal yang konon akan merimpat kalau diparahidkan. Nuzriah tak akan jadi solusi untuk apa? Anak yang bukan waris, anak angkat yang tak dapat bahagian kalau diparahidkan. Nuzriah tak akan menjadi solusi bagi seorang anak yang drug addict yang akan dapat harta lepas tu dijoli, takkan bila dapat parahid. Nuzriah satu solusi yang gagal. By now they should realize this. Nuzriah is a failed attempt to solve all these issues. Kalau dasar nak buat Nuzriah ni untuk tolong orang-orang yang mungkin akan kerugian bila harta pusaka diparaib, sebab tak akan menang dekat dalam mahkamah. Siapa yang untung kalau buat Nuzriah ni? Siapa? Lawyer actually yang untung. Sebab tu dia sibuk. Sebab tu satu lawyer kat bawah tu kata apa? Cara dia sebenarnya adalah dengan buat apa, common, tenancy in common, baru boleh half-half, yang half daripada dia boleh dipusakakan. Satu lawyer yang cakap macam ni. Yang lain semua suruh buat Nuzriah apa, apa. Dan dia tidak nasihatkan orang ramai bahawa Nuzriah tak akan diterima di mahkamah, bahkan pernah ditolak. Lawyer should give legal advice. Adi menasihat. Jadi orang pengen nasihat lain macam. Jadi jangan takut pasal Nuzriah. Tak ke mana-mana ni. Sebab tu saya dah tak risau lagi pasal Nuzriah. Kita dah boleh tarik nafas panjang. Jadi semuanya sebenarnya balik pada apa? Orang yang pergi mahkamah nak tuntut hak dia ni semuanya, kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi awak nak cakap pasal mereka? Berhukum kepada mahkamah yang tak berhukum dengan hukum Allah SWT, hukum dia. Banyak ulama kata kafir tau. Dia tahu hukum Allah macam ini, kalau pakai hukum Allah dia tak dapat. Dia pergi kat satu tempat mahkamah lain, jadi baru boleh dapat. Kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sebab tu kalau yang diinterview dekat sini ustaz, lain cerita. Kita sepatutnya kempen kan pada orang ramai, suruh apa, takut tidak beramal dengan faraid. Bahawa kalau dia dapat pun sesuatu daripada mahkamah pun, daripada undang-undang apa pun, apa kata Rasulullah SAW, dia dapat bahagian daripada apa? Bahagian dari tif'atan minan nar, yang dia makan, main duduk tu tiap-tiap hari dia sedang duduk kat dalam apa, bahagian rumah daripada api neraka. Kalau dia rumah, kalau harta benda, dia sedang makan bahagian daripada api neraka, walaupun kalau dia menang. Okay. Jadi isu dia sekarang bukan isu mahkamah lagi, fatwa. Fatwa macam mana pun dia bukan qada, bukan hukum mahkamah. Fatwa cuma moral saja. Dia boleh kasih pada orang itu, kau nak ikut, takut pada Allah SWT, kau ikut fatwa. Tapi boleh tak fatwa tu mengubah keputusan kat dalam mahkamah? Tak boleh. Dia tak boleh jadi dalil ke di mahkamah. Selagi dalam mahkamah sipil yang dasarnya bukan hukum Islam. Jadi kita nak selesaikan masalah sosial, kita lihat daripada sudut perspektif sosial. Tak payah nak buat Nuzriah lah, ibaruk buah, apalah idea-idea yang macam-macam ni semua. Satu pun tak boleh berikan practical solution kepada masalah-masalah. Kita kena explore benda-benda lain. Dan kita kena berikan ancaman kepada orang-orang yang apa, tak mau berhukum dengan hukum Allah SWT. Allah dah kata, faridatan minallah, satu kewajipan daripada Allah SWT. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha Aliman, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Takkanlah zaman Nabi SAW tak ada orang-orang seperti itu yang akan jadi ibu tunggal, yang ada anak yang sakit kidney, perlu dialisis, tetapi dia tak dapat banyak daripada harta faraid dan sebagainya. Tak ada jalan lain ke nak tolong selain daripada farah atau Nuzriah atau tu atau ni? Mana takafulnya? Yang ni bantu antara satu dengan yang lain. Duit zakat awak berjuta-juta tau simpan. Awak tengok pie chart dia. Berapa juta pergi kat situ? Berapa juta pergi kat situ? Berapa juta? Juta tau. Bila yang awak nak gunakan bahagian daripada itu untuk orang-orang yang merimpat-merimpat, yang disebabkan apa ni, harta pusaka dan sebagainya. Tak ada jalan lain. Jadi kalau nak cari solusi, mesti boleh dapat. Ini kita pun kalau duduk macam ini, perspektif sosial, macam-macam idea. Siapa yang sosial worker, lagi banyak idea untuk tolong orang-orang yang berempat dan sebagainya. Taruhlah macam gini, suami meninggalkan isteri. Ini kalau kita katakan harta lah, bukan rumah lah eh. Okey, rumah-rumah. Rumah itu namanya nama suami saja. Kenapa akan berlaku kalau suami meninggal? Harta tu akan dijual, bagi-bagi kepada ahli waris. Isteri je dapat tak? Dapat sikit je, kalau ada anak teruk lah dia, dapat sepelapan je. Okay. Itu normal situation. Tapi taruhlah isteri yang dapat satu pelapan tu, baru dia kahwin dengan suami yang meninggal tu. Isteri businessman Datin. Ada bang tu, awak pakai nuzriah, konon-konon nak tolong dia apa jadi? Tak waris anak-anak yang apa yang akan kehilangan hak mereka. Dia tak mungkin awak kata secara pasti begini-begini dapat tolong, begini-begini dapat tolong. Kesulitan-kesulitan. Dan Allah SWT tahu tak ada kemungkinan macam ini, ada kemungkinan macam itu, ada kemungkinan macam itu. Banyak. Tapi Allah SWT tetapkan faraid macam tu juga. Aba'ukum mu'abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallah kana aliman hakima. Bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, kamu tak tahu siapa yang lebih banyak berikan kamu manfaat. Tapi Allah yang tahu. Kalau Allah berikan faridah, satu kewajipan daripada Allah SWT. Dia faham mudriah tu? Jadi kita tak payah risau, dia tak akan boleh pakai. Jadi kita boleh fokus pada isu-isu lain sebenarnya. Kita punya isu sekarang bab ni satu je sebenarnya. Pada saya lah, peguam-peguam yang banyak question mark. Satu orang mesti tulis surat rat ni peguam-peguam. Serius saya cakap, merosak kan nanti. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.